بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita diberi oleh Allah nikmat yang besar, nikmat yang mungkin Allah pilih hamba-hambanya untuk mendapatkannya, nikmat yang sebenarnya tercakup dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia dalam perkara agamanya, sehingga ketika seorang mengerti tentang perkara din, mengerti tentang perkara Islam, suatu pertanda, suatu alamat, isyarah bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Para hadirin yang saya muliakan, juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatahum li talibil 'ilmi ridan bima yasna'." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menempuh sebuah jalan yang di sana dia menuntut ilmu. Di atas jalan yang dia lalui itu dia berusaha untuk mencari ilmu din. Maka Allah akan mudahkan bagi dia, Allah gampangkan bagi dia jalan menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat meletakkan sayapnya, membentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena mereka ridha, suka terhadap apa yang dilakukan oleh para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani fiddin azzakumullah, kita bersyukur dengan taufik ini. Kita merasakan nikmat ini semakin besar. Kita merasakan bahwa taufik dari Allah ini nilainya begitu tinggi. Ketika kita melihat ternyata masih banyak dari hamba-hamba Allah yang sampai pada saat ini sibuk di dalam mengurus dunia, sibuk di dalam mendapatkan kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Namun ini semua tentunya membuat kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepada Allah, untuk kemudian kita dicabut nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita kurang pandai bersyukur kepada Allah, kurang pandai berterima kasih kepada Allah. Allah menyatakan, wa idzaana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan telah ditetapkan oleh Rabb kalian bahwasanya jika kalian mau bersyukur pasti la azidannakum, pasti dan pasti akan ditambah nikmatnya, dilipat gandakan, baik secara kuantitasnya lebih banyak jumlahnya ataupun secara kualitasnya barokahnya semakin meningkat. Tetapi ketika kalian, kata Allah, tidak mau bersyukur, justru mengkufuri nikmat, tidak meletakkan pada tempatnya, maka nikmat itu akan dicabut, baik nikmat dalam bentuk kesempatan, kesehatan, ya, ini semua bentuk nikmat yang Rasulullah menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, bahwa dia sedang berada dalam nikmat, bahwa dia sedang dalam kondisi curahan nikmat dari Allah. Apa dua jenis nikmat tersebut yang sering manusia ini lalai? Kesehatan, nikmat sehat, dan nikmat dalam bentuk kesempatan. Kesempatan, keluangan waktu. Ketika sudah kesehatan ini dicabut oleh Allah, baru kita ingat, kenapa tidak sejak dahulu? Ketika masa luang dan kesempatan itu dicabut oleh Allah, karena kita tidak pandai bersyukur dan kita mengkufuri nikmat Allah, tidak mau taat kepada Allah, dicabut nikmat kesempatan tersebut sehingga kita menyesal. Yang bisa menghilangkan nikmat dan mencabutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan nikmat itu dicabut? Ketika kita mengkufurinya dan bermaksiat kepada Allah. Seorang penyair menyatakan, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau sedang berada dalam sebuah kenikmatan, jagalah kenikmatan tersebut, jaga baik-baik, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan, mempupuskan kenikmatan. Para hadirin yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam berharap tentunya kita menyelesaikan kehidupan dunia ini dan mengakhirinya dengan husnul khatimah, dengan penghabisan yang baik. Dan kita berharap tentunya bahwa kita nanti di jannah Allah, kita akan dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan para salihin, dikumpulkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kita berharap bisa bertemu dengan mereka. Bahkan harapan itu, harapan yang hampir setiap muslim yang beriman, setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, selalu menuangkan harapannya ini di dalam setiap harinya, minimalnya 17 kali dia membaca, 17 kali dia memohon kepada Allah dalam pernyataannya ketika dia membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim. Setiap waktu dari sehari ini kita memohon kepada Allah. Salat maghrib tadi 3 kali kita memohon. Pada salat isya pun juga begitu. Salat zuhur, asar dan subuh pun begitu, yang berjumlah minimalnya 17 kali kalau belum ditambah dengan salat sunnah. Subhanallah. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim. Apa itu as-siratal mustaqim yang kita memohonnya tiap hari? Apa sih? Atau mungkin sebagian dari kita belum paham apa itu as-siratul mustaqim. Oh, siratul mustaqim itu Ustaz, jalan yang lurus. Sirat itu jalan, mustaqim artinya lurus. Dan itu yang kami dapatkan di dalam Quran terjemah. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Loh iya, apa itu jalan yang lurus? Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Belum dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, tetapi di dalam surat yang lainnya Allah menjelaskan, Allah merinci siapa itu orang-orang yang telah diberi nikmat, yang telah menempuh as-siratul mustaqim. Allah nyatakan, nah ini penting para hadirin, penting untuk kita mengerti apa yang sedang kita mohonkan tiap hari itu apa. Allah menyatakan, wa may yuti'illaha war rasula فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa, kata Allah, yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengar perintahnya Rasul dijalankan, segera dia menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ketika mendengar larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepat dia menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari larangan tersebut. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka merekalah yang akan dibersamakan oleh Allah dengan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, kalau di dalam surat Al-Fatihah an'amta 'alaihim, siapa mereka? Belum jelas. Dirinci oleh Allah di dalam surat ini tadi, orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah an-nabiyyin, para nabi. Ini golongan pertama. Kelompok pertama yang telah Allah sebutkan an'amta 'alaihim itu tadi, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin. Orang-orang yang telah diberi julukan oleh Allah dengan as-siddiq. Jujur, benar dalam keimanannya. Siddiq, jujur dan benar, dan selalu membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena itu di antara yang diberi gelar As-Siddiq siapa? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi gelar ini? Karena Rasulullah Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan berita yang datang dari langit, dari Allah ataupun dari Rasulnya. Ketika orang lain masih sempat bertanya-tanya, Abu Bakar orang yang paling di depan di dalam membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Gak menunggu akal saya menerima kokah kredit, tidak. Enggak. Oh ini sesuai enggak dengan kondisi zamannya? Enggak. Langsung begitu. Allah yang memberitakan. Iya, benar. Yang memberitakan ini Rasulullah. Iya, pasti benar. Selesai. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Di antara yang mendapat gelar As-Siddiq juga Maryam bintu Imran. Ibu daripada Isa alaihissalam. Dan beberapa yang lainnya. Ini golongan kedua. As-Siddiqin. Yang ketiga, Asy-Syuhada. Para syuhada. Yang ketiga, yang keempat. Yang dimaksud syuhada ketika disebutkan secara itlak adalah orang-orang yang meninggal dunia di medan tempur dalam rangka membela La ilaha illallah, di dalam rangka menegakkan Tauhidullah subhanahu wa ta'ala di bumi Allah ini. Ini syuhada. Yang keempat, as-salihin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu mendekatkan diri, mendekatkan diri dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Empat ini tadilah yang dinyatakan telah mendapatkan nikmat. Para hadirin yang saya muliakan, tapi gimana dan bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat ini yang kita setiap hari memohonnya? Allah sebutkan pada awal ayatnya syaratnya. Akan Allah penuhi janji itu apabila syaratnya dipenuhi. Apa syaratnya? Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang dikumpulkan dengan orang-orang yang telah menempuh as-siratul mustaqim. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka nanti di jannah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, Islam yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada Rasulnya adalah Islam yang turun kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sampaikan, beliau jabarkan, beliau rinci kepada para sahabatnya. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Generasi yang telah dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanan mereka. Generasi yang telah dipuji dan diberi rekomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disebutkan oleh Allah dalam sekian ayatnya di dalam Al-Quran. Dinyatakan sebagai orang-orang yang berhasil. Dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya pula sebagai orang-orang yang muflihun, faizun, yang disebutkan dalam berbagai macam bentuk pujian. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Para hadirin yang saya muliakan, as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu di dalam perkara keimanan dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang pindah, meninggalkan kota Mekah, dari kampungnya, terusir, meninggalkan harta, meninggalkan tanah dan kebunnya, meninggalkan ternaknya, saudaranya, sanak familinya, menemani Rasulnya karena taat kepada Allah dan Rasulnya ketika diperintahkan untuk berhijrah. Ini al-muhajirun. Al-ansar adalah penduduk Madinah yang mereka menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan yang luar biasa dan kesiapan mereka secara zahir dan batin untuk membantu dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini al-ansar. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an al-muhajirun dan al-ansar. Para hadirin yang saya muliakan, apa gelar yang didapat oleh mereka? Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Coba kita perhatikan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini di dalam surat Taubah. Di dalam yang surat yang lainnya Allah menjelaskan, atau dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan mubina. Para hadirin yang saya muliakan, coba kita perhatikan di sini laqad radhiyallahu dimulai dengan lam jawabul qasam. Lam laqad menunjukkan bahwa pembicaraan ini telah didahului dengan sebuah qasam, yaitu sebuah sumpah, dan ditambah dengan qad yang dalam lughatul arabiyah kalau masuk ke dalam fi'il madhi apa fungsinya? Tahqiq, masya Allah, menunjukkan bahwa permasalahan itu sudah dan terrealisasi kejadiannya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajara, terhadap kaum mukminin yang telah membaiat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang terkenal dengan Bai'atul Ridwan. Subhanallah, diberi gelar mereka-mereka itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa yang hadir dalam perjanjian tersebut atau bai'at tersebut kurang lebih 1400 sahabat, terkhusus dari kalangan muhajirin dan ansar. Diberi gelar laqad radhiyallahu, Allah telah ridha. Lah kira-kira di antara kita sekarang yang sujud rukuk berdakwah, berzikir, beramal soleh, berinfak, berjihad, hadir di majlis ta'lim, salat berjamaah di masjid, kira-kira siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya telah mendapatkan gelar atau rekomendasi radhiyallahu, Allah telah ridha kepadanya? Siapa kira-kira yang bisa menjamin? Tidak ada satupun. Kalau saya sekarang menyatakan bahwa saya adalah orang yang telah diridhai oleh Allah, perlu hadirin ketahui bahwa saya adalah orang pendusta paling terdepan. Nah, subhanallah, para sahabat diberi gelar oleh Allah laqad radhiyallahu anhum, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, plus ditambah lagi setelah itu fa'alima ma fi qulubihim, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara persis apa yang ada di balik hati mereka dari keimanan yang jujur, dari niat yang salihah, niat yang benar, yang mempersaksikan Allah yang alimul ghaibi wasyahada, maha mengetahui tentang semua perkara, alimun bidzati sudur, Allah maha mengetahui apa yang disembunyikan di balik hati-hati manusia, telah mempersaksikan iman para sahabat, kejujuran niat mereka. Kalau sekarang kita paling pol, ya insyaallah mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan sholatnya betul-betul mengharapkan ridha Allah, hanya bisa seperti itu. Mudah-mudahan dakwahnya juga didasarkan kepada niat, hanya secara zahir saja. Subhanallah, para sahabat langsung mendapatkan rekomendasi dari langit yang ketujuh, diturunkan ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan didengar oleh mereka ayat ini. Tapi subhanallah, ketika mereka mendengar ayat ini, bukan kemudian, wah kami orang yang telah diridhoi oleh Allah. Muhajirin menyatakan, kami telah mendapatkan ijazah, rekomendasi dari langit bahwa Allah telah ridha kepada kami. Enggak pernah muhajirin menyatakan itu. Gimana kalau kira-kira datangnya kepada kita? Bagaimana kalau seandainya rekomendasi ini datangnya kepada kita? Wallahu a'lam. Sudah, di mana posisi kita? Subhanallah, para sahabat mendengar ayat-ayat seperti ini menangis, meneteskan air mata. Memang generasi terbaik. Para hadirin yang saya muliakan, Allah nyatakan di dalam ayat yang lainnya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan orang-orang fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang telah terusir, dikeluarkan dari kampungnya dan terusir dari harta yang mereka miliki. Hijrah itu para hadirin bukan kayak kita transmigrasi, enggak. Ya. Transmigrasi kita diberi ongkos. Sampai di sana diberi lahan 1 hektar, 2 hektar. Diberi pendidikan bagaimana cara bercocok tanam. Ya, Masya Allah, disediakan juga rumah. Subhanallah, nikmat. Ini hijrah. Meninggalkan yang punya cuma 100 onta. 100 onta itu entah berapa nilainya, berapa ratus juta rupiah. Suruh tinggalkan. Enggak mikirin, wah, nanti saya mau sewa truk bawa onta untuk hijrah. Enggak ada. Tinggalkan. Yang punya perdagangan, tinggal. Yang punya beribu-ribu onta dari kalangan sahabat pada waktu itu pun ditinggalkan. Berangkat. Apa dalam keadaan mereka santai bisa sewa onta yang paling baik tunggangannya untuk mengantarkan mereka keluar dari Mekah menuju ke Madinah? Apa seperti itu? Ternyata tidak. Mereka meninggalkan Mekah dalam keadaan dikejar-kejar, dalam keadaan ketakutan. Yang mau dibela ini dan dipertahankan oleh mereka sesuatu yang tidak bisa mendatangkan dunia, justru sesuatu yang menghabiskan dunia mereka. Subhanallah. Coba ayat menyatakan ini di dalam surat apa? Al-Hasyr. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang telah terusir dari kampung mereka dan dari harta mereka. Kenapa mereka keluar ke sana? Apa karena cari mungkin dapat kebun di Madinah 2 hektar? Apa karena ini? Oh, mungkin di sana ada pasar yang lebih baik daripada pasar yang ada di Makkah. Dalam rangka mengembangkan perdagangannya, bisnisnya. Apa karena ini? Coba Allah lanjutkan setelah itu. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu semua, hijrah, meninggalkan Mekah, meninggalkan adiknya yang enggak mau diajak, meninggalkan ibunya yang tidak mau diajak berhijrah, meninggalkan bapaknya yang tidak mau, meninggalkan anaknya yang tidak mau menerima perintah hijrah. Tinggalkan. Dalam rangka apa? Allah yang mempersaksikan mereka melakukan itu semua, kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah. Subhanallah. Alimul ghaibi wa syahada, yang menyaksikan bukan karena mendapatkan STTB ataupun bentuk ijazah apapun di depan majlis, bukan. Bahwa dia sebagai penuntut ilmu terbaik mendapatkan piagam, bahwa dia adalah seorang da'i terbaik ataupun apa saja, tidak. Yang mempersaksikan Allah. Nggak, bukan juga hadiah Nobel ataupun apapun, bukan. Allah, kalau itu kan manusia yang mempersaksikan, yang lemah, yang nggak tahu apa-apa manusia itu. Ini yang mempersaksikan Rabbul Alamin. Para hadirin yang saya muliakan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian apa setelah itu? Wayan surunallaha wa rasula, dan mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya, yakni menolong agama Allah dan Rasulnya. Enggak main-main. Kemudian apa ayatnya? Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, jujur di dalam amalannya. Subhanallah. Berikutnya Allah pindah kepada orang-orang Anshar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Subhanallah. Dan akan mengajarkan kepada orang-orang Anshar bagaimana tata cara bercocok tanam, mengembangkan kebun mereka. Bukan. Bukan, ini orang yang sedang keluar meninggalkan negerinya, dikejar-kejar oleh sebuah kabilah yang terkuat di negeri atau di Jaziratul Arab, Quraisy. Quraisy ini disegani. Quraisy adalah sebuah kabilah yang disegani karena kekuatannya, terkhusus setelah peristiwa diserangnya oleh pasukan gajah. Sampai Allah abadikan di Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lanjut langsung berikutnya, ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Kata para mufassirin, bukan, ini orang yang sedang keluar meninggalkan negerinya, dikejar-kejar oleh sebuah kabilah yang terkuat di negeri atau di Jaziratul Arab, Quraisy. Quraisy ini disegani. Quraisy adalah sebuah kabilah yang disegani karena kekuatannya, terkhusus setelah peristiwa diserangnya oleh pasukan gajah. Sampai Allah abadikan di Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil termihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lanjut langsung berikutnya, ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Kata para mufassirin, kenapa dua surat ini dikumpulkan bergandengan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kemudian dilanjutkan dengan surat li'ila fi Quraisy. Allah sengaja hancurkan pasukan gajah yang menakutkan yang datang dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia tersebut, dengan kekuatan yang mengerikan. Allah hancurkan mereka luluh lantah sehingga tidak sedikit pun tertinggal, tersisa dari kekuatan mereka. Dalam rangka apa? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, li'ila fi Quraisy. Ini dalam rangka untuk terus melanjutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy? Hah? Rihlat asyita'i wassaif. Orang-orang Quraisy punya kebiasaan melakukan rehlah, perjalanan bisnis. Asyita' wassaif. Syita ke arah selatan ke negeri Yaman, Fisaif ke arah utara menuju ke negeri Syam. Syam itu meliputi 4 negara kalau di zaman kita, Yordan, Palestine, kemudian Syria dan Lebanon, Libanon. Dinamakan dahulu dengan Syam. Dalam rangka ini disebutkan oleh para mufassirin bahwa sejak kejadian peristiwa pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah dan orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Ka'bah, akhirnya pamor kabilah Quraisy di penjuru bumi benar-benar disegani. Sampai-sampai betul-betul li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Kebiasaan mereka di dalam melakukan perjalanan bisnis benar-benar aman. Biasanya melalui suatu padang pasir tertentu, kabilah tertentu di negeri Syam yang kuat, kadang-kadang terancam dagangannya atau jiwa mereka. Tapi sejak peristiwa itu, enggak ada satu kabilah pun yang berani menyentuh Quraisy. Para hadirin yang saya muliakan, ini orang-orang muhajirin lari meninggalkan kampungnya karena terancam dari orang-orang Quraisy. Datang ke Madinah, kira-kira bisa mendatangkan kepentingan bisnis mereka atau kebun mereka atau tidak? Loh, berarti siap-siap wahai penduduk Madinah, siap-siap abis ini akan kedatangan tamu besar yang mengejar-ngejar para sahabat, para muhajirin, yang mengejar-ngejar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh dan dicegah. Dan tentunya barang siapa yang menyatakan dirinya siap melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berarti siap menghadapi Quraisy. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabatnya diberi nama kaum Ansar, yakni para penolong dan pelindung-pelindung Rasulullah SAW dan para sahabatnya, muhajirin. Kemudian kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu orang-orang Madinah betul-betul mencintai orang-orang yang hijrah datang menemui mereka, bukan karena kepentingan duniawi. Siapa yang menyatakan wa yuhibbun ini? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Lagi-lagi, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka selalu berusaha untuk mendahulukan saudaranya dalam keadaan mereka sendiri penuh dengan kekurangan, miskin, tetapi didahulukan. Inilah generasi awal yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi dari umat manusia ini, dari umat Islam ini adalah generasiku. Generasi di mana sahabat hidup di tengah-tengah nabinya, atau nabi sedang hidup di tengah-tengah para sahabatnya. Dan kemudian generasi yang berikutnya yaitu siapa? Tabi'in. Dan yang berikutnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Para hadirin yang saya muliakan, hal ini saya sebutkan sebagai mukaddimah penting bagi kita semua umat Islam, yang masing-masing kita umat ini berharap untuk kita bisa tergolong dalam golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang berhasil di dunia dari berbagai macam kesalahan dan kesesatan, dan berhasil di akhirat nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat yang dalam surat Al-Hasyr tadi Allah sebutkan dalam akhirnya, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. orang-orang yang berhasil, orang-orang yang selamat, yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang Allah nyatakan an'amta 'alaihim. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu Rasulullah tinggal bersama mereka selama kurang lebih 23 tahun. Rasulullah berada di tengah-tengah sahabatnya. Sehingga kita pun berharap untuk kita ini berhasil di dunia. Berhasil dan selamat di dunia ini dari berbagai macam bentuk perkara yang bisa mendatangkan murka Allah. Dan berhasil di akhirat nanti dari azabnya. Sementara di depan kita sudah ada jejak terbentang. Sebuah jalan yang terhampar. Jalannya orang-orang yang telah mendahului kita dan dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya telah berhasil. Jalannya orang-orang yang telah dinyatakan berhasil. Para hadirin yang saya muliakan, Islam ini yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya dan telah disampaikan kepada kaum mukminin, para sahabatnya, adalah agama yang telah sempurna. Sempurna dengan selesainya turunnya Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat selama 23 tahun kurang lebih. Oleh karena itu turunlah ayat. Dari sekian ayat yang turun menjelang berakhirnya Islam, yakni berakhirnya umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat yang turun menjelang berakhirnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama apa? Islam. Dan telah kami sempurnakan nikmat kami terhadap nikmatku terhadap kalian. Dan aku rela, kata Allah, Islam ini sebagai agama. Islam yang mana yang rela Allah subhanahu wa ta'ala dengannya untuk dijadikan sebagai agama? Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dan dijabarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, diamalkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh muhajirin dan ansar, diamalkan oleh para khulafaur rasyidin. Ini Islam. Sampai-sampai Al-Imam Malik rahimahullah di dalam menggambarkan kepada kita tentang sempurnanya Islam, sempurna pada waktu itu ketika ayat ini turun. Ayat ini turun kurang lebih 80 hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat paham ini pertanda bahwa Rasulullah sudah mau dicabut ini. Loh, kok Allah sudah menurunkan ayat al-yauma, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Turunnya kapan? Pada waktu hajjatul wada', hari haji penghabisan terakhir, haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Di mana sampai-sampai seorang Yahudi menyatakan kepada beberapa sahabat, dan di sana ada Umar ibn al-Khattab, kata seorang Yahudi ini, subhanallah, dia mengerti betul tentang Islam, dia mengerti tentang ayat. Kata seorang Yahudi ini tadi menyatakan kepada Umar ibn al-Khattab, inni la'alamu ayatan law nazalat fina ma'syar al-Yahud lattakhadna dhalika al-yawm idan. Sesungguhnya aku tahu suatu ayat di dalam Al-Quran yang kalau seandainya ayat itu turun kepada agama kami Yahudi, niscaya hari turunnya ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya. sebagai peringatan besar, hari besar bagi agama Yahud. Apa itu ayatnya? Ayat apa? Dijawab oleh Yahudi ini, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Kata al-imam Malik ibn Anas, guru daripada al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menyatakan, ma lam yakun yawma idzin dinun falaisal yawm din. Apa-apa yang bukan bagian dari agama Islam pada hari itu, pada hari turunnya ayat ini, di masa Rasulullah masih hidup di tengah-tengah sahabatnya, bukan bagian dari apa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi, maka pada hari ini pula bukan bagian daripada agama Islam. Kapan Imam Malik menyatakan ini? 100 tahun yang lalu kira-kira? Lebih. Imam Malik itu bagian daripada tabi'in. Imam Malik itu tabi'in. Yakni kurang lebih hampir 12 abad sejak sekarang. Menyatakan pernyataan ini bahwa yang bukan bagian daripada Islam di masa Rasulullah masih hidup dengan sahabatnya, maka pada hari ini, yakni 12 abad yang lalu atau lebih, bukan bagian daripada agama Islam ini. Menunjukkan bagaimana Imam Malik menjelaskan kepada umat ini tentang sempurnanya Islam yang dibawa oleh Rasul dan diterapkan oleh sahabatnya, didengar langsung, direalisasikan oleh sahabat Rasul. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu, ketika kita tahu perkara ini, ada satu hal penting yang harus jadi prinsip bagi setiap muslim, bagi setiap yang bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prinsip yang harus dipegang bagi setiap yang meyakini dan beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengembalikan perkara agamanya ini kepada Rasul dan generasi yang Rasulullah hidup di tengah mereka. Rasul dan generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang selamat. Para hadirin yang saya muliakan, orang-orang yang selamat sampai ke seberang. Yang Allah nyatakan dalam surat At-Taubah itu, a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar, dan telah Allah siapkan bagi mereka jannah, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang penting bagi setiap muslim agar dia selamat di dunia dari berbagai macam bentuk ketidakjelasan dalam perkara agama. Prinsip yang harus dipegang bagi setiap yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, prinsip untuk mengembalikan perkara dinul Islam, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah atau dalam perkara muamalah dan akhlak dan yang lainnya dari perkara-perkara dinul Islam, dikembalikan kepada mereka. Para hadirin yang saya muliakan, prinsip ini adalah prinsip penting yang bisa menyatukan umat. Prinsip yang bisa mendatangkan kepada umat ini kebahagiaan di dunia, keberhasilan di dunia, kejayaan di dunia ini dengan Islamnya di hadapan seluruh umat. Dan tentunya akan membawa mereka ke dalam keberhasilan abadi, kejayaan abadi di akhirat nanti. prinsip yang tidak boleh seorang muslim pun melepaskannya. Kenapa seperti ini? Ya, memang seperti ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayatnya. Sebelum kita merinci dalam perkara ini, saya ingin mencoba memulai atau menyebutkan perkara penting, yaitu kita sering menyebut atau mendengar orang mendengungkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Harus kita mengerti kenapa ada nama ini, sehingga penting untuk kita faham apa sih sebenarnya yang dikandung oleh kalimat-kalimat tersebut. Perlu diketahui para hadirin, kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung beberapa makna dari kalimat-kalimat ini. Diberi nama Ahlus Sunnah karena berpegang kepada sunnah. Lalu apa itu sunnah? Sunnah itu kan anu Ustaz, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan gak apa-apa, gak dapat dosa. Iya betul, itu sunnah. Tetapi sunnah ini yang berlaku atau berjalan, definisi ini di kalangan para fuqaha di buku-buku fikih. Kalau ditanya, amalan ini wajib apakah sunnah? Oh ini sunnah, gak wajib. Nah ini yang ada di buku-buku fikih. Kalau kita buka buku Nailul Autar, buka Subulus Salam, buka Al-Imam Syafi'i, kemudian juga yang lainnya dari buku-buku fikih, Majmu' Syarah Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi, Al-Mughni karangan Al-Imam Ibnu Qudamah, dan yang lainnya dan yang lainnya. Kalau kita mendapatkan sunnah, rata-rata yang dimaui hukumnya, maknanya itu mustahab. Atau ada ibarat yang lainnya dinamakan mandub. Apa artinya? Yaitu tadi, kalau dikerjakan sebuah amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala pelakunya, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang lawannya adalah wajib, atau yang berseberangan dengan wajib. Para hadirin yang saya muliakan, ada yang menyatakan ulama yang berlawanan dengan makruh. Nah, gak jadi masalah. Tetapi yang jelas inilah sunnah di kalangan ahli fikih. Tetapi sunnah yang dimaksud dalam kalimat ahli sunnah itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk perkara akidah ataupun dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara akhlak ataupun dalam perkara muamalah. Akidahnya mengikuti sunnahnya Rasul, ibadahnya mengikuti sunnahnya Rasul, akhlaknya mengikuti juga sunnahnya Rasul. Ini artinya sunnah. Sunnah secara bahasa itu bisa positif, bisa negatif maknanya. Secara bahasa, saya ulangi, maknanya secara bahasa bisa mengandung makna yang positif, bisa yang negatif. Karena sunnah itu artinya adalah sebuah jalan yang telah ditempuh. Sebuah jalan yang telah ditempuh, itu namanya sunnah. Jalan yang telah ditempuh bisa positif, bisa negatif. Loh, dalilnya apa Ustaz? Ada dalilnya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah, menempuh sebuah sunnah yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Ini sunnah yang positif. Tapi Rasulullah lanjutkan setelah itu, kata beliau, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang jelek, yakni tata cara, sistem, suatu jalan tertentu yang jelek, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggung dosanya dan dosanya orang yang ngikutin dia, mencontoh dia. Juga ada dalam hadis yang lainnya, sunnah bisa berarti negatif. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan yang lainnya dari Ashabus Sunan, Rasulullah menyatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Boleh dibaca sunana, boleh dibaca sanana. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Pasti, kata Rasulullah, pasti kalian ini akan mengikuti jejak sunnahnya orang-orang yang sebelum kalian. Jejak sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau seandainya mereka itu orang-orang yang sebelum kalian masuk kepada lubang biawak, pasti kalian akan mengikutinya. Ikut juga, ya, memasuki lubang biawak tersebut. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksud dengan umat yang sebelum kami, yang kami akan mengikuti sunnah mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Famanil qawm. Siapa lagi kalau seandainya bukan mereka? Nah, ini contoh definisi sunnah yang bisa diartikan apa? Negatif. Nah, para hadirin yang saya muliakan, kalau yang dimaksud dengan sunnah yang positif, yang dalam kalimat ahlus sunnah, itu dalam rangka atau sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadisnya. Rasulullah menyatakan, misalkan ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, bukan bagian daripada golonganku. Ini sunnah yang dimaksud, yang maknanya yang positif. Kemudian Rasulullah menyatakan diantaranya, ketika menyebutkan tentang kondisi umat beliau, sepeninggal beliau, akan mengalami dan menghadapi berbagai macam perbedaan dan perselisihan, Rasulullah memberikan jalan keluar dengan nasihatnya, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku, yakni caraku, petunjukku, sistem, jalan yang telah aku tempuh. Dalam bidang apa? Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak. Yang mau berakidah, ikutin akidahnya Rasul. Yang mau beribadah, ikuti ibadahnya Rasul. Berakhlak, ikuti akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang kemudian, kenapa ahlus sunnah kok diberi nama ahlus sunnah? Nama ini bukan nama yang baru-baru muncul 3, 4, 5 abad yang lalu. Sudah lama. Sejak pendahulu dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bukan baru muncul 50 tahun yang lalu, bukan. Nama ini, ini pengertian ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok diberi juga wal jamaah? Apa maksudnya? Al jamaah itu artinya berkumpul, bersatu dalam suatu perkara. Ini makna al-jama'ah. Orang-orang yang berkumpul bersatu dalam suatu perkara dinamakan al-jama'ah. Orang yang berkumpul bersatu dalam perkara sholat di masjid dinamakan jama'ah. Nah, ini asal kata kalimat al-jama'ah. Lo, apa maknanya ketika digabungkan dengan kalimat ahlus sunnah wal-jama'ah? Artinya, kata para ulama, adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersatu di atas sunnah ini. Masing-masing pribadinya, person-personnya ini berpegang kepada sunnah dan mereka berkumpul bersatu dalam rangka sunnah. bukan karena satu suku, bukan. Bukan bersatu karena satu bahasa, bukan. Bukan bersatu dikarenakan senasib dan seperjuangan dalam mencari rezeki, bukan. Ya. Bukan bersatu karena satu profesi, bukan. Tapi bersatunya karena berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnah itu tidak dipersatukan karena organisasi. Tidak. Dimanapun dia, berasal dari manapun dia, berbahasa apapun dia, dari organisasi apapun dia, selama berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara akidah ataupun ibadah, muamalah dan akhlak, itu adalah ahli sunnah. Ini tolak ukurnya. Saya ahli sunnah. Ayo coba kita masing-masing saling mengoreksi. Lawang kita sama-sama hamba Allah kok. Sama-sama ingin dapat ridha Allah. Ayo kita kerjasama saling-saling koreksi. Kira-kira sunnah Rasulullah sudah kita ikutin enggak dalam perkara akidah? Kita lihat akidah kita, tauhid kita, ibadah kita. Nah, disesuaikan dengan sunnah Rasul atau belum? Kalau belum, ayo bareng-bareng. Oh enggak, saya sudah begini. Berarti enggak mau sama sunnah Rasul dalam perkara din ini. Nah, ini nama ahli sunnah para hadirin. Kemudian beberapa prinsip penting ahli sunnah yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi, cinta kepada Khulafa Ar-Rasyidin, cinta kepada para sahabat. Prinsip di antara sekian prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah mereka selalu mengembalikan setiap perkara yang mereka hadapi, yang mereka perselisihkan, kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Karena mereka, yakni ahli sunnah, faham dan mendengar. Mendengar dan faham ayat Al-Quran yang menyatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan kalian wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil oleh Allah dan diperintah dalam ayat ini, orang-orang beriman ini, bukan orang-orang yang non-muslim. Yang dipanggil Allah mulai ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan panggilan iman. Kemudian Allah menyatakan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada waliil amr, kepada penguasa kalian. Dan jika, kata Allah, kalian berselisih dalam suatu perkara, maka, kata Allah, kembalikan penyelesaiannya, jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemana kepada Allah maksudnya? Kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya, yakni kepada sunnah Rasul sebagai perinci, penjabar, penjelas terhadap Al-Quran. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika memang, kata Allah, kalian ini benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan setiap perkara yang dihadapi, baik dalam perkara pribadinya maupun urusan rumah tangganya maupun dengan tetangganya ataupun masyarakatnya ataupun pendidikannya ataupun dakwahnya, kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah dari Allah. Karena yang seperti ini, kata Allah, sebaik-baik penyelesaian. Allah ini yang menyatakan sebaik-baik jalan keluar. Berarti yang selain ini adalah bukan sebaik-baik jalan keluar. Ini ahli sunnah. Sehingga kalau ada permasalahan, duduk dengan kepala yang dingin, tenang. Dicari bagaimana Al-Quran dan bagaimana sunnah Rasul. Tidak mengembalikan jawabannya kepada ra'yunya, tidak mengembalikan jawabannya kepada kesepakatan bersama, tidak mengembalikan jawaban permasalahan yang dihadapinya kepada sebuah tradisi daerah tertentu, tidak pula mengembalikan permasalahannya kepada ADART sebuah organisasi, tidak. Mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, Kitabullah dan Sunnah Rasul. Ini mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam Al-Quran. Ketika mendengar ayat Al-Quran, kata Allah, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya, kata Allah, bagi seorang mukmin ataupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan dalam suatu perkara masih mencari pilihan lain. Allah sudah menyatakan di Al-Quran, lakukan yang seperti ini. Jawabannya, iya tapi sulit ya, tradisi di kampung kami gak seperti ini. Loh, ini Allah, ini nih Al-Quran, coba buka halaman sekian ini. Iya tapi gimana, berat, gak boleh sama sama organisasi kami. Loh, gak boleh sama ustaz kami. Loh, ini Rasul. Ini maaf, maaf adik, maaf mas,